Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan membaca tafsir dari surah At-Takwir, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir ayat yang ke pertama hingga ayat yang ke-14, yang mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Demikian pula terjadi pada yaumul qiyamah. Matahari hancur dan gelap. Hilang cahaya yang ada padanya. Bintang-bintang berjatuhan. Demikian pula al-bihar, lautan, menjadi naron, api yang menyala-nyala. Dan kejadian-kejadian yang lainnya yang terjadi pada yaumul qiyamah. Nah, maka kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau menjelaskan 14 ayat tersebut, beliau menyatakan wa hadhil awsaf allati wasafallahu biha yaumal qiyamah. Sifat-sifat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati dengannya hari-hari atau hari kiamat, kengerian-kengerian yang terjadi padanya, minal awsafil lati tanza'iju lahal qulub, yang mana sifat-sifat tersebut, apa yang terjadi pada yaumul qiyamah, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan dari ayat-ayat tersebut, sepantasnya menjadikan hati-hati seseorang bergemetar, merasakan takut karena kengerian-kengerian yang terjadi padanya. Dia takut atas yaumul qiyamah, hari kiamat, khasyah karena takut kepada Allah jalla wa'ala. Washtaddu min ajliha al-qurub wa tartaidu al-fara'is wa ta'ummul makhawif. Dan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan ini akan menjadikan hati-hati seorang mukmin diliputi oleh kegelisahan, membuat mereka gemetar. Hati-hati mereka diliputi oleh rasa khauf, takut. Watahuthu ulil albab listi'dadi lidhalikal yawm. Yang mana orang-orang yang memiliki akal, mereka akan terdorong untuk mempersiapkan diri-diri mereka menghadapi hari-hari tersebut, menghadapi yaumul qiyamah, menghadapi al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Nah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam ayat yang lain, ya ayuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah amalan-amalan yang telah kalian siapkan untuk menghadapi yaumul qiyamah. Nah, demikian pula seorang ulama yang mulia, Maimun bin Sayyarah rahimahullah, beliau pernah menyatakan, man arada an ya'lama manzilatahu ghadan falyanzur ma 'amilahu fid dunya fa 'alayhi yanzil. Barang siapa yang ingin tahu manzilah dia nanti di yaumul qiyamah, apakah dia akan masuk ke dalam surga ataukah dia akan masuk ke dalam neraka, ataukah dia termasuk orang-orang yang suada mendapatkan kebahagiaan, atau sebaliknya mereka-mereka yang mendapatkan asyqiya, orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Nah, maka lihatlah pada amalan-amalan dia di dunia ini. Nah, apabila amalannya baik, maka itu merupakan tanda dia akan mendapatkan kebaikan pada yaumul qiyamah kelak. Dia termasuk orang-orang yang suada, orang-orang yang mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan. Sebaliknya, apabila amalannya termasuk amalan-amalan ahlun nar, maka itu tanda bahwasanya dia termasuk al-ashqiya, orang-orang yang sengsara nanti pada yaumul qiyamah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Nah, demikian pula dikatakan oleh Salamah ibn Dinar rahimahullah. Beliau menyatakan, ma ahbabtu atau ma ahbabta an yakuna ma'aka fil akhirah faqaddimhu al-yawm. Amalan apa saja yang engkau cintai dan engkau maukan amalan tadi mengiringimu nanti pada hari akhirat, maka kerjakanlah saat ini, fi hadzal yaum, pada hari ini pula. Yakni jika engkau ingin mendapatkan as-sa'adah pada yaumul qiyamah, ingin menjadi orang-orang yang selamat nanti pada yaumul qiyamah, maka lakukanlah amalan-amalan soleh. Wa ma akrahta ayyakuna ma'aka fil akhirah fatrakhul yaum. Dan apa saja yang engkau benci, perkara-perkara yang akan datang kepadamu nanti pada yaumul akhirah, maka tinggalkanlah amalan-amalan tersebut, dimulai saat ini pula. Nah, ini nasihat dari para ulama, Salamah ibn Dinar, demikian pula para ulama yang lainnya rahimahumullah. Nah, Sehingga seorang mukmin dia akan mempersiapkan dirinya menghadapi yaumul qiyamah. Sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan di dalam tafsir surah Abasa, surah An-Naba, di mana datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan kapan terjadinya as-sa'ah, hari kiamat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kembali, berbalik bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah engkau siapkan menghadapi hari tersebut? Sehingga yang paling penting bagi kita kaum mukminin adalah al-isti'dad, mempersiapkan amalan-amalan untuk menghadapi yaumul qiyamah. Naam. Wa tazjiruhum an kulli ma yujibul laum. Dan mereka orang-orang mukmin akan meninggalkan perkara-perkara yang akan mendatangkan kesengsaraan dan celaan nanti pada yaumul qiyamah. Naam, oleh karenanya sebagian salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in mereka mengatakan, man arada ayanzura liyaumil qiyamah liyaumil qiyamah ka'annahu ra'yu aynin falyatadabbar surata idza syamsu quwirat. Naam, barang siapa yang mau melihat kejadian-kejadian yaumul qiyamah ka'annahu ra'yu aynin, seakan-akan dia melihat dengan kedua matanya sendiri, falyatadabbar, maka hendaklah bagi dia untuk mentadaburi, menghayati surah idza syamsu quwirat, yani surah at-takwir. Demikian pula hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, di mana Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan bahwa barang siapa yang mau dan senang untuk melihat kejadian-kejadian yaumul qiyamah seakan-akan melihat dengan kedua matanya sendiri, maka bacalah surah At-Takwir, Al-Infitar, demikian pula surah Al-Insyiqaq. Naam. Ayol ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang dijelaskan oleh beliau ini adalah pelengkap dari tafsir yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian setelahnya, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah melanjutkan tafsir ayat-ayat yang setelahnya, yani ayat yang ke-15 hingga ayat yang terakhir 29. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang, wal laili idza as'as, dan demi malam hari, tatkala as'as. Nah, di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengartikan dengan adbar, ada juga yang mengartikan akbal. Nah, yakni demi malam, tatkala malam tersebut datang. Demikian pula bisa kita artikan dengan adbar, tatkala malam itu sirna. Wasubhi idza tanaffas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu subuh. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sumpah-sumpahnya pada ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quranul Karim dibawa oleh utusan Allah yang karim, yang mulia, yani Jibril alaihi salam. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Seorang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan dan kedekatan dengan Allah, memiliki manzilah naam yang sangat tinggi di sisi Allah jalla wa ala. Muta'in thamma amin, yang mana di sana, yakni di langit, Jibril alaihissalam ditaati oleh para malaikat yang lainnya. Amin. Dan seorang malaikat yang terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidaklah saudara kalian, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimajnun, seorang yang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam di ufuk. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah kikir di dalam menyampaikan perkara-perkara ghaib, di dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Qur'anul Karim bukanlah ucapan-ucapan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun? Lalu kemana mereka akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Melainkan Al-Qur'anul Karim merupakan zikir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Barang siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus, maka tempuhlah jalan tadi. Wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki akan terwujud melainkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tafsir ayat-ayat tersebut. Qala rahimahullah, aqsama ta'ala bil khunnas. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al khunnas. Wa hiyal kawakib allati takhnas, ay tata'akhir an sayril kawakib al-mu'tad ila jihatil masyriq. Yani al-khunnas adalah bintang-bintang, yang mana bintang-bintang tersebut memiliki peredaran yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain, yang mana bintang-bintang tersebut beredar ila jihatil masyriq, kepada arah timur. Wahyan nujum as-sab'ah as-sayyarah. Yang dimaukan al-khunnas, al-kawakib di sini adalah bintang-bintang yang tujuh. Beliau menyebutkan ya'ni asy-syams wal qamar waz zuhrah wal mushtari wal murrih wal murrih wa zuhal wa utarid. Naam, fa hadhihi sab'ah laha sayran. Naam, ini tujuh bintang-bintang yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala al-khunnas. Naam, yakni matahari, bulan, demikian pula az-zuhrah wal mushtari, nama-nama bintang-bintang. Nah, ada yang mengartikan dengan Venus, Jupiter, Mars dan lain sebagainya. Nah, perkara-perkara yang mungkin pernah kita pelajari. Nah, wallahu a'lam bissawab. Fa hadhihi sab'ah laha sayran. Yang mana tujuh bintang-bintang tersebut memiliki dua orbit, dua peredaran. Sayrun ila jihatil maghrib ma'a baqil kawakib wal aflak. Yang pertama adalah peredaran kepada, beredar menuju arah maghrib, yakni arah barat, bersama bintang-bintang yang lain dan planet-planet yang lain. Wa sayrun ma'akis li hadha min jihatil masyriq takhtasu bihi hadhi sab'ah duna ghairiha. Di sisi yang lain pula, ada bintang-bintang yang mengarah kepada arah yang berlawanan, yakni kepada arah timur, yang mana itu dikhususkan dari 7 bintang tersebut. Nah, fa'aqsamallahu biha fi hali khunusiha ay ta'akhuriha wa fi hali jarayaniha wa fi hali kunusiha ay istitaruha bin nahar. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang tersebut tatkala bintang tersebut beredar, naam, ke arah masyrik, ke arah timur. Demikian pula tatkala bintang-bintang tersebut tidak terlihat di mindahar pada siang harinya. Nah, ini pendapat yang pertama terkait makna al-khunnas. Pendapat yang kedua, wa yahtamil anna al-murada biha jami'un nujum al-kawakib as-sayyar wa ghairuha. Nah, kemungkinan yang kedua, bahwasanya yang dimaksudkan dalam lafaz al-khunnas adalah jami'un nujum, seluruh bintang-bintang. Al-kawakib as-sayyarah wa ghairuha. Baik 7 bintang yang dimaksud atau yang lain sebagainya. Nah, dan ini yang biasa kita dapat di dalam terjemahan Al-Quran Indonesia, diartikan dengan demikian. Fala uqsimu bil khunnas. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan wal laili idza as'as ay adbar. Dan demi malam hari, tatkala matahari atau tatkala al-lail, yakni malam hari tersebut adbar, hilang, sirna. Wa qila aqbal. Ada juga yang memaknakan as'as tatkala malam hari itu datang. Wasubhi idza tanaffas ay banat alaimul subhi wan syaqqan nuru syai'an fa syai'an hatta yastakmila wa tatlu'a syams. Naam, yakni tatkala munculnya tanda-tanda waktu subuh, yakni fajar kadhib, kemudian diawali dengan fajar kadhib, kemudian datangnya fajar shadiq, wan syaqqan nur syai'an fa syai'an, kemudian akan bermunculan cahaya di atas langit sedikit demi sedikit, hatta yastakmil, sampai cahaya tersebut menyeluruh, ya, memenuhi langit tersebut. Wa tatlu'a syams, dan kemudian terbitlah matahari. Nah, maka kata beliau, wa hadhihi ayatun 'idham, maka ini semua merupakan tanda-tanda yang sangat besar, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana aqsamallahu biha 'ala 'uluwi sanadil Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dalam rangka menjelaskan tingginya sanad Al-Qur'an. Nah, yang mana Al-Qur'anul Karim adalah dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu tersebut kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa jalalatihi, demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sumpah tersebut menjelaskan keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Wa hifdhihi min kulli syaitonir rajim, dan menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala jaga dari syaitan yang terkutuk. Allah jaga Al-Qur'anul Karim sebelum Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga Al-Quranul Karim, yakni wahyu, ketika wahyu itu turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Demikian pula Al-Quran, Allah jaga tatkala wahyu tersebut selesai disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan adz-dzikr yakni Al-Qur'an dan kami pula lah yang akan menjaganya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa huwa Jibril alaihi salam. Nazala bihi min Allah. Yang dimaukan dengan Rasulun Karim di sini adalah Jibril alaihissalam. Yang mana Jibril alaihissalam turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pula tegaskan dalam ayat yang lain, yakni dalam surah Asy-Syu'ara. Allah nyatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Sungguh Al-Qur'anul Karim merupakan wahyu dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Jibril alaihi salam, makhluk yang amin, malaikat yang terpercaya. Ala qalbika litakuna minal mungzirin, diturunkan kepada hatimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau menjadi seorang yang mungzirin, orang-orang yang memberikan peringatan kepada umat manusia. Nah, wa wasafahu Allahu bil karim likarami akhlaqihi. Allah Subhanahu wa taala mensifati Malaikat Jibril alaihissalam dengan karim, makhluk yang karim, yang mulia, karena beliau alaihissalam, Jibril alaihissalam, memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Wa kathrati khisalihi alhamidah, dan beliau memiliki perangai-perangai yang terpuji. Fa innahu afdalul malaikati wa a'zamuhum rutbatan inda rabbih. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling utama dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin 'ala ma amarahu Allah bih. Jibril memiliki kuah, kekuatan, yakni di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepadanya. Wa min quwwatihi annahu qallaba dayyar qaumi lutin bihim fa ahlakahum. Di antara contoh kekuatan Jibril alaihi salam, beliaulah yang membalikkan negeri kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Ya. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan sebab dosa dan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Al-fahisyah, perbuatan-perbuatan keji terjadi di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat negeri kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam sampai terdengar suara anjing dan ayam-ayam di negeri tersebut, fisama, terdengar oleh ahlus sama, para penduduk langit. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala balikan negeri tersebut. Nah, dan yang membalikan dan mengangkat tersebut adalah Jibril alaihi salam. Fa ahlakahum, sehingga dengan sebab itu mereka binasa. Naam. Inda dhil arsy ay Jibril muqarrabun inda Allah. Jibril alaihi salam adalah hamba Allah yang muqarrab, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahu manzilatun rafi'atun wa khasisatun min Allah ikhtassahu biha. Jibril alaihi salam memiliki manzilah, kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah khususkan Jibril alaihissalam dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Naam. Inda dzil arsy makin, makin ay lahu makanatun wa manzilatun fawqa manazilil malaikati kullihim. Jibril memiliki makanah, manzilah, kedudukan yang tinggi di atas malaikat-malaikat yang lainnya. Muta'in thamma, ay Jibril muta'un fil mala'il a'la. Jibril muta', ditaati di sana, yakni fil mala'il a'la, di langit. Jibril adalah malaikat yang ditaati oleh malaikat yang lainnya. Ladaihi minal malaikatil muqarrabin junudun, yang mana Jibril alaihissalam memiliki malaikat-malaikat, tentara-tentara dari kalangan malaikat. Nafidhun fihim amrahu, yang mana mereka ini senantiasa mentaati, menjalankan perintah dari Jibril. Muta'un ra'yuh, ditaati perintah dan pendapatnya. Naam. Amin aidu amanah wa qiyamu bima amara bihi. Malaikat Jibril memiliki sifat amanah di dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. La yazidu wa la yanqus, tidaklah ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Wala yata'adda ma hudda lahu, tidaklah beliau melampaui batas apa yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut atau sebutkan dalam ayat-ayat ini terkait sifat Jibril alaihi salam, wa hadza kulluhu yadullu ala syarafil Qur'an indallah, maka ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Al-Qur'anul Karim, menunjukkan syaraful Qur'an, kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ba'atha bihi hadzal malak al-karim al-mausufa bitilka as-sifat al-kamilah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang karim, yang mulia, dengan sifat-sifat yang sempurna yang telah disebutkan dalam ayat ini, untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal 'adah annal muluka la tursilul karima 'alaiha illa fi ahammi al-muhimmat wa asyrafi ar-rasail. Dan perkara yang kita ketahui bahwasanya tidaklah al-muluk, para raja, mereka mengutus orang-orang yang mulia untuk menyampaikan suatu perkara, melainkan mereka diutus dalam perkara-perkara yang sangat penting, dalam perkara-perkara yang sangat mulia. Nah, walamma dzakara fadlar rasul al-malaki alladhi jaa bil Qur'an dzakara fadla ar-rasuli al-bashari alladhi nazala 'alaihi al-Qur'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan rasul dari kalangan malaikat, nah, yaitu Jibril alaihi salam, yang mana Al-Qur'anul Karim dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya menjelaskan keutamaan rasul dari kalangan al-bashar. Naam, dari kalangan manusia. Yang mana Al-Qur'an tadi nazala alaihi, turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa da'a ilaihi nas, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa ma sahibukum bimajnun." Wa ma sahibukum, yakni wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimajnun. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gila. Kama yakuluhu a'da'uhu al-mukadzibun birisalatihi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, yang mana mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaqawwilun alaihi minal aqwal, yang mana mereka membuat-buat perkara-perkara dusta. Mereka menuduh Nabi alaihi salatu wassalam dengan tuduhan-tuduhan yang banyak. Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan majnun, gila. Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan seorang syair, seorang penyair, dan lain sebagainya. Seorang sahir, dan lain sebagainya. Allati yuriduna, yang mana mereka maukan dari apa yang mereka lakukan, an yutfi'u bima biha ma ja'a bihi ma sya'u wa qaddaru alaih. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuai dengan kemampuan mereka, mereka mengerahkan semua kemampuan mereka untuk memadamkan cahaya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala mereka diperintah dan diajak oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengatakan ucapan la ilaha illallah, mereka mengatakan bahwasanya, atau mereka menolak, yastakbirun, mereka sombong dan menolak ajakan Nabi alaihi salatu wasallam, dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim datang dari seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah syair majnun, seorang penyair lagi gila. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang gila. Bal huwa akmalun nasi aqlan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Wa ajzaluhum ra'yan. Dan pendapat beliau adalah pendapat yang paling bagus. Nah, memiliki akal yang paling sempurna. Wasdaquhum lahjatan. Dan beliau adalah seorang yang paling jujur ucapannya dari ucapan-ucapan manusia. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Al-Qur'anul Karim ini dibawa oleh orang-orang yang, atau oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang amin, yang terpercaya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam, yang mana Jibril aminun fis sama, hamba Allah yang terpercaya fis sama, di langit. Disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminun fil ard, seorang hamba Allah yang terpercaya fil ar, di atas muka bumi ini, sehingga Al-Qur'anul Karim tersampaikan dengan sempurna. Nah, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari apa yang telah kita sebutkan dan kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim adalah perkara yang mulia, yang mana kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Naam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam dalam suatu hadis beliau menyatakan man ja'ahul maut liyuhli wa huwa yatlubul ilm, barang siapa yang datang kematian kepadanya dalam keadaan dia sedang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, liyuhya bihil Islam, dia belajar ilmu agama dalam rangka menghidupkan agama Islam, dalam rangka menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada yaumul qiyamah kana dia akan memiliki manzilah atau kedudukan dia nanti pada yaumul qiyamah bainal anbiya, dengan para nabi yang lainnya darajatun wahidah, jaraknya hanya satu derajat. Nah, demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Nah, sehingga keutamaan yang begitu banyak yang diraih, yang dapat diraih oleh orang-orang yang senantiasa al-i'tisam bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, ayol ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang selanjutnya, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil bayyin alladhi huwa a'la ma yulawwihu lil basar. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam di ufuk, yang mana itu merupakan tempat yang tinggi yang terjangkau lil basar, dengan mata-mata manusia. Naam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam sebanyak dua kali, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril alaihi salam dengan bentuk yang sempurna, yakni Jibril memiliki 600 sayap. Naam, sehingga wallahu alam bisawab, yang dimaukan dari ayat ini adalah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada Gua Hira. Naam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ay wa ma huwa 'ala ma auhahu Allah ilaihi bimuttaham yazidu fihi aw yankus aw yaktum ba'dahu. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau kikir, yakni atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, beliau tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-uranginya, bahkan menutup-nutupi apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli sama wa ahli al-ard, beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang amin, terpercaya di langit maupun di bumi. Alladhi balagha risalatu rabbihi atau risalati rabbihi al-balaghal mubin, yang mana beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian yang baik. Naam. Wala ra'isa wala mar'us, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan pemimpin dan rakyat. Wala dzikra wala unsa, tidak membedakan laki-laki perempuan, atau wala dzakara wala unsa, laki-laki dan perempuan. Wala hadari wala badawi, tidak membedakan ahlul Madinah, ahlul Mekkah dengan orang-orang badawi, yakni orang-orang pedalaman. Nah, walidzalika ba'athahu Allahu fi ummati ummiyah jahilah juhala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat ummiyah, umat yang jahilah juhala, mereka-mereka yang bodoh. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama'a rabbaniyin, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia melainkan sampai para sahabat mereka menjadi ulama yang rabbaniin, membimbing manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahbaran mutafarrisin. Naam, ilaihimul ghayah fil ulum wa ilaihimul muntaha fi istikhrajid daqaiq wal fuhum. Naam, kepada mereka lah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ilmu itu kembali. Naam, demikian pula inta muntaha, kembali seluruh ilmu-ilmu kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan para sahabat sampai mereka menjadi para ulama rabbaniyin. Naam, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan saat ini itu kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wahumul asatidah, mereka menjadi guru-guru orang-orang yang setelahnya. Wa ghairuhum kisaru ayyakuna min talamidhihim, dan orang-orang selain mereka, yakni para tabi'in dan orang-orang yang di bawahnya, menjadi murid-murid para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini sebagian penjelasan tafsir dari surah At-Takwir yang dijelaskan oleh al-imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.